Mitra bisnis, pemerintah tetap akan menerapkan pajak progresif pada masyarakat yang memiliki mobil lebih dari satu, dalam upaya menekan konsumsi BBM, dan diharapkan juga dapat mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun bagi pengusaha otomotif, pajak seperti ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pasar mobil di Indonesia. Saat ini sudah terhubung dengan presenter Farhan. Mas Farhan, apa komentar Anda? Menikmati mobil pribadi adalah sebuah hak yang diberikan oleh publik untuk kita-kita supaya kita nyaman. Toh dengan kita nyaman, itu artinya kita merampas hak-hak orang-orang untuk tidak nyaman. Setiap mobil pribadi itu menimbulkan panas. Setiap mobil pribadi itu makan tempat publik. Itu harus dijadikan sebagai prioritas yang kedua. Lalu hal apa yang harus lebih diutamakan? Prioritas pertama adalah kendaraan untuk publik, begitu kalau pola pikir saya. Jadi saya sih setuju sekali dengan melakukan berbagai macam pembatasan untuk mobil pribadi. Kenapa, Mas? Bagaimanapun juga, selama ini pemilik mobil pribadi sudah terlalu dimanjakan. Sudah saatnya para pemilik mobil pribadi ini membayar mahal atas kenyamanan yang diberikan oleh publik terhadap ruang publik yang diambil. Bagaimana dengan pajak kendaraan yang sudah berlaku selama ini? Kan lucu kalau di Indonesia masih menggunakan pola pikir lama bahwa mobil makin tua makin murah pajaknya. Padahal tren di dunia sekarang ini mobil makin tua makin mahal pajaknya karena emisi gas buangnya tinggi serta pasar mobil bekas itu sama sekali tidak kondusif terhadap yang namanya industri otomotif Indonesia. Dan bagaimana dengan pengadaan busway sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan, Mas Farhan? Setuju, saya sih sekarang nanya aja, common sense deh. Pakai akal sehat aja, Anda rela nggak menyerahkan nasib nyawa Anda ya kepada pengemudi yang kita tahu SIM-nya nembak? Kedua, rela nggak Anda menyerahkan nyawa Anda, ya nasib Anda, kepada mobil yang kita tahu tidak layak jalan? Dan bukan tidak pernah kejadian loh. Masa nggak inget sih Metro Mini yang nyemplung ke Kali Sunter dan membunuh 30 orang? Itu kan konyol. Sementara Baso itu jauh lebih baik daripada Metro Mini. Baik, terima kasih Mas Farhan. Demikian Topic of the Day bersama presenter Farhan. Saya Dewi Sintawati.